Saya berdakwah, bukan saya yang bicara. Kaset VCD saya sampai ke pulau, namanya Mentawai. Sampai ke Mentawai, satu gereja orang Kristen yang ada di Mentawai, mulai dari pendetanya sampai kepada jemaatnya, 700 orang memeluk agama Islam. Saya di mana-mana berdoa, saya tanya kepada panitia masjid, panitia tabligh akbar, siapa kira-kira anggota DPR yang mau mencalonkan diri? Lapor ke saya umumkan. Bagaimana Ustaz kalau PDIP? Lapor ke sini. Bawa semua ke sini. PDI, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN. Nah, yang terakhir saya sebut Partai Aceh. Ini kan ada pertarungan presiden, hati-hati. Tabligh Akbar begini, kita mesti jaga kondusivitas. Ada TNI, ada Polri, ada barakuda di belakang. Orang Islam ini tidak perlu kita takuti. Saya dulu sebelum beragama Islam banyak menghina dan memfitnah-fitnah Islam. Setelah saya mendapat hidayah pada tanggal 11 Oktober tahun 2006, masuk ke dalam Islam, baru saya tahu apa yang saya fitnahkan terhadap Islam semuanya salah besar. Agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling sempurna, yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ibu bapak berpikir bahwa agama Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya melanjutkan apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, mengajarkan, mendakwahkan Islam, orang-orang kafir, kafir Quraisy, ahli kitab, orang-orang Yahudi tidak senang dengan beliau. Mereka bertanya kepada Rasulullah, agama apa yang engkau bawa ini wahai Muhammad? Maka turunlah ayat Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim binal qiyama millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qul aina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari agama Islam yang kita anut, agama Islam yang kita yakini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selawat anak-anak saya tadi mengatakan Muhammadun Anbiya. Rasulullah disebut sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu dari semua nabi. Bapak dari semua nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Agama Islam ini adalah agama yang bersumber dari agama Ibrahim. Suatu ketika saya menonton acara Damai Indonesia. Saya menonton sebuah tayangan dakwah di stasiun TV swasta, TV One, dengan judul Damai Indonesia. Ada seorang ustaz, beliau sekolahnya di Kairo, beliau belajar di Mesir. Beliau mengatakan bahwa agama Ibrahim adalah agama yang bersumber dari tiga agama. Lalu beliau sebutkan, agama Ibrahim itu katanya bersumber dari tiga agama. Yang pertama dia sampaikan agama Yahudi, yang kedua agama Kristen, dan yang ketiga agama Islam. Saya langsung bicara di depan televisi, ini betul-betul celaka 12. Ustaz sudah belajar sampai ke Mesir, berkata bahwa Ibrahim, ada tiga agama di dunia yang berakar dari Ibrahim katanya. Agama Samawi, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Ini betul-betul kalau ditelan oleh umat, dakwah model begini sudah terjadi penyesatan yang luar biasa. Agama yang bersumber dari Ibrahim hanya satu agama, agama Islam. Agama Yahudi namanya Yudaisme, kitabnya adalah Talmud. Agama Kristen, kitabnya adalah Perjanjian Baru. Agama Islam, kitabnya adalah Al-Quran. Al-Quran berisikan semua kitab para nabi, termasuk di dalam Al-Quran itu adalah kitab Injil Isa alaihissalam. Salah satu ayat Injil yang ada di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayatnya? Quran surah As-Saff ayat yang ke-6 yang kita peringati malam ini. Dua golongan yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama yang tahu Nabi Muhammad akan datang sebagai nabi adalah para nabi. 3500 tahun Musa memimpin Bani Israel, baru datanglah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa datang, tugas Nabi Isa hanya satu, menyampaikan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isqala Isa ibn Maryama, ya bani Israel, inni rasulillahi ilaikum musaddiqalima baina yadaya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Golongan yang kedua yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad adalah ahli-ahli kitab, para pendeta dan ahli kitab. Umur 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya berdagang di Syam, yang mengatakan beliau akan datang sebagai nabi adalah pendeta Bukhairah. Jadi yang mengatakan akan datang Rasulullah sebagai nabi adalah para nabi, khususnya Nabi Isa alaihissalam. Injil yang telah disampaikan Isa itu yang kita pakai sekarang sebagai Al-Quran. Jadi tidak ada agama yang paling benar, agama yang dibawa oleh para nabi, itulah sekarang Islam. Saya mempelajari kurang lebih 8 tahun Pak Wakil Bupati. Dalam kehidupan kami orang Manado ini, saya berasal dari suku Manado, Pak, Sulawesi Utara. Orang Manado ini tidak sama dengan orang Batak. Orang Batak ada yang warga Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Orang Batak ada warga Seregar Kristen, ada juga Seregar Islam. Orang Manado tidak ada, Pak Wakil Bupati. Tapi kalau Bapak berkunjung ke Manado sekarang tahun 2019, orang Manado itu sudah 51% beragama Islam. kita di Aceh sini mayoritas Islam. Saya kemarin baru pulang dari kota Padang. Orang Padang dan orang Aceh ini sama Pak, fanatisnya beragama Islam. Saya berdakwah, bukan saya yang bicara. Kaset VCD saya sampai ke pulau, namanya Mentawai. Sampai ke Mentawai, satu gereja orang Kristen yang ada di Mentawai, mulai dari pendetanya sampai kepada jemaatnya, 700 orang memeluk agama Islam. Kita orang Islam ini kadang-kala tidak lagi mengindahkan, tidak lagi menghargai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam keadaan politik semacam saat ini, saling curiga, sudah tidak ada lagi. Kalau saya boleh pakai bahasa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, sudah tidak ada kehangatan kita berwarga negara. Saya kemana-mana menyampaikan dakwah selalu. Dikatakan oleh panitia masjid, hati-hati Ustaz. Hati-hati apanya? Hati-hati karena sekarang ini adalah tahun politik. Saya katakan ini bukan tahun politik, ini tahun kekacauan politik. Siapa yang bikin kacau? Yang bikin kacau bukan masyarakat. Yang bikin kacau politik yang ada pada tahun-tahun ini bukan masyarakat. Dari pejabat sampai kepada ulama sudah tidak memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga umat ini terbelah. Kalau orang tanya kenapa umat ini terbelah, cuma satu jawabannya, itu di spanduk sana. Coba tengok ke belakang sana. Coba tengok ke belakang sana. Itu yang bikin pecah umat. Ini bicara politik, ini sama dengan permainan bola. Kita kalau bikin maulud begini, orientasi pembicaraan kita cuma empat. Yang pertama kita bicara tentang amanah, empat sifat yang meletak di dalam diri Nabi Muhammad. Yang pertama beliau amanah, yang kedua beliau sidik jujur, yang ketiga beliau tabik suka berdakwah, dan yang keempat beliau cerdas. Tapi ulama-ulama sekarang ini kan kesana kemari bukan berdakwah, pakai sorban, pakai sarung, kemana-mana, bukan berdakwah. Apa? Cari suara. Sempat saya dengar tadi yang dikatakan oleh saudara saya Rapi, mereka berkeliling Aceh. Di Aceh bukan ancaman kristenisasi, di Aceh saat ini sedang diancam oleh pergaulan bebas. Bahkan ada anak-anak Aceh yang sudah mengkonsumsi narkoba. Kenapa jadi begini? Karena ulama sudah tidak lagi berdakwah. Coba, kalau ada janda muda di sini, coba tanya. Coba tanya kepada janda muda yang ditinggalkan suaminya, suaminya pergi kawin lagi. Tanya, segala macam bergulat di pikirannya. Memikirkan ekonomi, memikirkan pendidikan anak-anak ke depan, sama dengan umat Islam ketika ditinggalkan oleh ulama. Makanya saya sarankan kepada ulama-ulama di Aceh sini yang dengar malam ini, jangan jadi cawapres ke depan. Jangan jadi pemimpin. Cari pemimpin seperti karakter Nabi Muhammad. Amanah, jujur. Dalam pertandingan sepak bola itu wasit harus jujur. Ini ada polisi, ada tentara, ada wakil bupati. Siapa mereka? Ada ulama. Mereka adalah wasit. Mana yang pemain-pemain itu, Ustaz? Itu yang di spanduk-spanduk itu. Itu pemain yang ada sana. Itu pemain semua itu. Pemain semua. Nah, kita sebagai pendakwah, polisi, tentara, pemerintah, ada wasit. Kalau wasit sudah jadi pemain, inilah akibatnya. Pecah umat Islam. Saya sering berdakwah, saya katakan begini. Ada orang bilang umat Islam sudah pecah. Ya memang pecah. Kenapa pecah? Jawabannya sederhana. Karena Pak Ma'ruf terjun ke dunia politik itu. Itu jawabannya. Itu membantah sama saya. Kalau jadi wasit, wasit yang baik. Wasit yang baik bukan cuma baik. Wasit juga harus jujur. Masa orang sudah bermain di lapangan sampai patah kaki wasit tidak tiup? Ada. Ini kan sudah terjadi. NU dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah dengan NU, Banser dengan FPI. Nah ini kata Nabi, bi'adli umara, pemerintah yang adil. Kalau pemerintah tidak adil, maka manusia lain akan memakan sebagian manusia bagaikan serigala memakan kambing. Ini yang terjadi saat ini. Orang kafir yang bermain. Saya dulu waktu di Leiden sidang pendeta sedunia tahun 94. Waktu itu pastor Paulus Yohanes II masih hidup. Sekarang dia sudah di neraka karena sudah mampus. Dia yang mengatakan open the Christ. Buka pintu bagi Kristus tahun 2020. Orang-orang Kristen akan memimpin Indonesia. Sekarang coba ibu bapak datang ke gedung-gedung kementerian. Coba. Dulu kalau kita tanya siapa yang menjadi dirjennya, Ibrahim, Abdullah, Muhammad, Soleiman, Yunus. Tapi kalau ibu bapak datang ke gedung kementerian sekarang ini, coba masuk ke dalam, tanya siapa dirjennya. Matius, Stefanus, Tetanus, Roberto, Spiritus. Jangan bilang tidak bahaya. Bahaya, dalam keadaan bahaya. Makanya saya bilang sebagai pendakwah, sebagai wasit, wasit yang benar. Bukan cuma benar, jujur. Udahlah, gak usah berpolitik sebagai ustaz. Pokoknya 2019 coblos Prabowo, kan begitu. Kesempatan banyak begini. Insya Allah, gak apa-apa, itu ada spanduk di depan. Ada Pak Ma'ruf, ada Pak Jokowi, gak ada ke saya lagi. Gak apa-apa. Besok juga panitia undang, Haji Jamal undang, datang ke sini. Mokhtar Ngabulin, Abu Thomas, suruh ke nama. Yakin saya cuma satu sahab yang datang. Orang Aceh, orang mana ada aja mau pilih Prabowo. Ya, itu tuh wasit yang baik. Katakan hak, kulil hak, walau kana muram. Katakan kebenaran itu walau pahit. Tadi Haji Jamal sudah pesan sama saya, Ustaz, gak usah singgung-singgung. Oh, dalam hatiku tunggu saja. saya gak peduli, memang begini ceramah saya. Ya, minimal paling ditangkap penjara. Kalau tak penjara kan mati. Ila bi'idnillah. Wa mayyumin billahi yahmi qalbu. Wallahu bikulli syai'in alim. Kalau Allah izinkan, ya ia masuk. Saya baru ketemu Ronaldo kemarin. Saya tanya kepada Ronaldo, dok, apa tak? Ente kok gak main lagi di Real Madrid? Iya tak, anak sudah pindah ke Barcelona. Ronaldo pindah ke Barcelona sekarang. Pindah ke mana Ronaldo? Juventus. Bawa ke bupati, lihatlah. Tidak bisa dibawa. dibohongi. Tahu dia di mana Ronaldo pindah. Begitu juga rakyat sekarang ini sudah tidak bisa dibohongi. Tahu dia peristiwa di Italia sana Spanyol, Ronaldo pindah ke Juventus, dia tahu bukan ke Barcelona. Dikasih pilihan, bu, bukan gambar ini bu, gambar satu atau gambar dua? Dua. Enggak, saya tanya ibu-ibu pak. Menko Info suruh pilih nomor satu atau nomor dua. Bu, ini bukan politik. Saya tanya ibu nomor satu atau nomor dua. Ibu tetap nomor dua. Ibu siapa yang gaji? Yang gaji ya orang Aceh. Yang gaji ya masyarakat. Pak Wakil Bupati aja tadi gugup berhadapan dengan masyarakat. Saya lihat dari bawah. Gugup kenapa? Karena Pak Wakil Bupati tahu amanah yang diberikan oleh rakyat. Saya pernah juga ceramah di Kalimantan. Di samping saya orang berpangkat tinggi. Maulud Nabi. Diminta oleh panitia memberikan sambutan, beliau berdiri dan beliau sampaikan, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala. Bukan mualaf dia, perwira tinggi. Saya bilang salah komandan, bukan Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala. Oh, tapi saya baru tahu, oh, memang dari atas begitu. Ala hadirnya itu sudah terlupa tekok. Nah, maksudnya begini, kita bukan negara Islam. Kita bukan negara Islam tapi mencari pemimpin yang amanah, salat enggak usah orang tahu. Nabi Muhammad itu nabi yang memang dipilih oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Sebelum beliau datang, ribuan tahun sebelumnya para nabi sudah mengatakan akan datang Ahmad bin Abdullah. Amanah, jujur, fatona, tablik. Beliau ini orang yang amanah dari kecil, dipercaya oleh masyarakat yang ada di Mekah. Beliau memelihara kambing tetangga. Beliau adalah orang yang diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Al-Amin Nasution gak tahu apa sudah bebas atau belum dari penjara itu. Beliau juga orang yang jujur, diserahkan tanggung jawab, diserahkan pekerjaan mulia. Beliau amanah dan beliau tablik, suka berdakwah. Nah, kita sekarang ini, saya ini Pak Wabub kesana kemari, orang tidak tahu bahwa saya ini membayar dosa-dosa di masa jahiliyah. Saya pertama kali masuk Islam ini mengetahui Islam itu benar bukan di Indonesia. Saya mengetahui Islam itu benar justru di Israel. Orang Yahudi itu agamanya Yudaisme, kitabnya adalah Talmud bukan Taurat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujadikum wa yu'alimukum al-kitab wal hikmah wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi Muhammad datang barulah dia membawa semua kitab para nabi, termasuk di dalamnya itu adalah Taurat dan Injil. Mana kitab itu yang kita pakai sekarang? Al-Quran. Kitab orang Kristen itu bukan Injil. Kitab orang Kristen itu adalah dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Justru itu yang mendorong saya masuk Islam. 8 tahun saya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat isi Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Saya ajak istri saya, ajak anak saya, ayo kita masuk Islam. Bukan karena mau kawin. Banyak orang masuk Islam ini karena mau kawin. Masuk Islam karena kesadaran kepada Allah. Membaca isi Al-Quran satu saja. Kalau saya temukan ada ayat yang berhubungan antara agama Islam dengan Ibrahim, saya akan masuk Islam. Ayat yang tadi itu yang saya baca. Ternyata ajaran Islam ini mempunyai hubungan yang kuat dengan agama Ibrahim. Lalu jemaah bertanya sama saya, kenapa Ustaz masuk Islam? Saya jawab, Tuhan saya di Israel dalam bahasa Yahudi namanya Yesus HaMashiach. Di Eropa namanya Christ Jesus. Di Arab Isa Al-Masih. Di Indonesia Yesus Kristus. Saya khawatir tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Makanya saya masuk Islam. Semua orang Kristen, orang Islam semuanya sudah salah. Orang Islam juga ikut-ikutan mengucapkan selamat datang. Maruf Amin kemarin begitu kan? Pak Maruf Amin sebutkan 2016. Yang mengucapkan selamat datang haram. Saya bantah. Tidak. Yang mengucapkan selamat Natal tidak haram. Tahun 2018 kemarin beliau baru sebut selamat hari Natal. Katanya haram 2016. Ulama bagaimana itu? Itu kata Nabi, ihsaru salasa asnabin minanasi wahum. Waspadalah dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Yang pertama al-ulama'ul mufilun, ulama yang lalai. Tahun lalu beliau juga ngomong, nanti bulan Oktober akan ada mobil. Mobil banyak SMK. Sampai sekarang 2019 belum ada mobil. Kemana tuh mobil itu? Pak Maruf ini saya setuju kalau beliau kemarin jangan cawapres, langsung presiden. Wakilnya Habib Rizik Sihab. Oh kalah Pak Prabowo sama Pak Jokowi, kalah. Insya Allah kalah. Tapi kalau beliau jadi cawapres begini, maka saya komando kepada seluruh masyarakat, pilihlah Pak Prabowo. Karena kalau pilih beliau, kasihan nanti. Beliau ini jangan nih, kita tetap hormat. Gambarnya pun jangan kita sentuh. Sampai ada aturan KPU, orang gila boleh katanya masuk DPS. Saya sudah bilang sama istri saya, Mak, kalau 17 April tahun 2019 saya juga mau ke DPS pura-pura gila. Assalamualaikum. Memang sudah tidak waras kita ini sekarang. Orang gila masuk ke DPS, pilih coblos. Saya cuma khawatir bukan nyoblos berak di situ, siapa yang cebok. Agama yang mulia, Nabi yang datang menjadi rahmat bagi, wa ma arsalnaka ila rahmatalil, dari sempit, dari sempit karena kepentingan politik Islam Nusantara. Tak boleh. Kiblat dari agama Islam itu adalah Saudi Arabia, bukan Islam Nusantara. Islam di Nusantara. Jadi saya kira ibu bapak, kita harus lebih sabar dalam menghadapi tahun-tahun politik seperti ini. Kan kita saling curiga. Umat Islam apalagi seperti di Aceh ini kan mayoritas beragama Islam. Saya pertama kali masuk di Aceh ini tahun 2011 diundang dipilih oleh Abu Kutakrum. Sekarang beliau ini mungkin sudah umurnya sudah 100 tahun lebih ya tadi. Sebab dulu saya 2011 beliau sudah 90 tahun lebih. Dari Medan saya bawa mobil dan Jakarta, kemudian singgah di Medan, menempuh perjalanan 5 jam dari Medan menuju Lok Sumawi. Tiba di Lok Sumawi itu jam 3:30 subuh. Saya katakan sama istri saya, ayo Mak, kita sudah masuki Serambi Mekah. Cepat kita turun ke masjid. Untuk apa masa-masa? Iya cepat, ini seram di Mekah. Kalau kita lambat turun, berwudu, nanti bilang kebagian sah kalau kita sholat. Jangan main-main, Nangro Aceh Darussalam ini seram di Mekah. Begitu turun saya lihat mana ini umat, jamaah tidak ada. Belum, ini kan seram di Mekah. Imam yang menyeberang jalan tadinya tinggal di Syedet, sekarang begini. Allahu Akbar. Masuk ke masjid, saya istri saya mulai marah sama saya. Kau bilang banyak jemaah, iya ini seram di Mekah. Sebentar lagi datang itu full ke bagian sab kita nanti. Sudah kau bisa nanti ke bagian belakang. Karena memang baru masuk Islam tadi. Tunggu imamnya azan, saya masih hafal betul azan imam itu. Lambat sekali, saya pun jadi mengantuk. Begitu imam takbir, saya lihat tidak ada kufu manusia, cuma berdua kami. Memang seram di Mekah, kosong jemaahnya. Allahu Akbar, di mana-mana begitu. Saya 3 hari begitu masuk Islam, pingin ke masjid. Ditegur oleh ketua MUI, jangan ke masjid Pak Yahya. Kenapa Pak Kiai? Antum masuk Islam tapi belum sunat. Oh begitu ya. Sunat dulu baru bisa masuk masjid. Oke lah kalau begitu Pak Kiai, silakan besok disunat. Allahu Akbar. Ini yang datang sunat ini orang Muhammadiyah. Kalau ketemu di jalan dengan saya, dia ucapkan selamat pagi. Saya jawab dengan ekstrim, pagi pendeta. Ya memang pagi, siapa bilang siang? Ternyata dia yang mau sunat. Mampu saya ini. Begitu disunat 3 hari, saya ajak istri saya sholat berjamaah. Ayo kita sholat mak, kamu jadi imam, saya jadi makmum. Berapa rokaat pak? Ente mainkan 20 rokaat. Sholat subuh 20 rokaat. Istri yang jadi imam. Menghadap kiblat belum tahu apa itu istilah kiblat. Di mana ada jendela kamar, saya bilang itu jendela kamar, itulah tengok ke sana. Dan sujud berdiri datang orang yang membimbing syahadat, langsung dia tegur, Pak, kiblatnya salah. Sholat subuh bukan 20 rakaat, cuma 2 rakaat. Ibu tidak boleh jadi imam, bapak yang jadi imam. Saya bilang saya tidak bisa berdiri, masih sakit ini. Begitu saya masuk Islam, sudah disunat, tinggal di Jakarta. Ahok tidak sunat, agama Kristen, tidak masuk Islam, pakai kopiah, pakai sorban, bebas masuk masjid, boleh. Ada juga saudara yang satu, Tanu Sudibyo, hari Tanu Sudibyo, boleh masuk masjid tanpa disunat. Inilah orang kafir memang yang menghancurkan ini. Orang munafik, orang-orang Islam yang turut bekerja sama dengan orang-orang munafik. Sama mereka disuruh perangi oleh Allah. Ya ayuhan nabi yujahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma'ahum jahannam wa bi'sal masir. Ini yang terjadi sekarang ini. Kalau orang kafir yang kita lawan enggak masalah. Indonesia ini orang kafir enggak pernah menang. Dalam sejarah dunia pun orang kafir enggak pernah menang melawan Islam. Tapi yang kita hadapi sekarang ini adalah permusuhan sesama muslim. Siapa yang membuat itu? Orang-orang kafir, pemodal-pemodal asing di luar sana. Lihatlah elit-elit politik saling berkelahi. Masyarakat di bawah tidak tahu mana yang akan dipilih. Ada istilah sekarang cebong dan kampret. Ya, kalau saya yang bela-bela Prabowo ini itu disebut kampret itu. Yang bela Jokowi disebut cebong. Kasihan. Orang kafir yang membuat ini. Kita berkelahi di lapangan, orang kafir tepuk tangan, mereka bertembik sorak. Nah, momen yang seperti ini kita melaksanakan maulud Nabi, marilah kita bersatu apapun golongan organisasi Islam kita. Kemarin ada kiai di Jawa yang mengatakan hanya orang NU yang diterima sholatnya, yang diterima khutbah Jumat. Saya sudah 12 tahun beragama Islam, buka-buka Al-Quran, Gak ada tuh saya dapat. Nanti orang yang meninggal dunia surganya agak ke kanan, lampu merah Alfamart belok kiri. Orang Muhammadiyah mati surganya agak ke kiri. Gak ada. Saya sudah keliling. Gak pernah saya bergabung dengan organisasi Islam manapun. Saya berdakwah sendiri, menyatukan umat Islam yang kunut atau tidak kunut, dan juga tujuan saya adalah mengislamkan orang-orang kafir. Tapi jangan semua mereka masuk Islam, nanti siapa yang di neraka? Orang tua saya, keluarga saya, alhamdulillah di Manado sana mayoritas sudah beragama Islam. Bebas saya berdakwah ke sana. Tidak ada membicarakan soal mazhab, hal khilafiyah yang ada di dalam Islam. Saya datang berdakwah selalu memperkenalkan bahwa dulunya kami adalah kafir dan sekarang kami sudah beragama Islam. Begitu masuk Islam tidak pernah berhenti. Alhamdulillah sampai hari ini saya berdakwah keliling Indonesia. Mobil saya ini masih di Padang, Sumatera Barat. Kemarin bulan lalu saya pulang dari Lok Sumawe, di perjalanan di Simpanti di Perlak, kami suami istri dan anak kami masuk ke dalam jurang karena mengantuk. Dari Sabang mampir ke Lok Sumawe ceramah dan mobil kami masuk ke dalam jurang jam 2:30 subuh. Begitu mobil saya masuk ke jurang, sudah tidak ada mobil lewat di jalan, ada orang yang turun, orang Aceh. Mereka turun, mereka lihat, Allahu Akbar, Ustaz Yahya, kenapa Ustaz? Sudah mobil saya masuk ke jurang. Mobil itu masuk yang tahan cuma 3 batang pisang yang kecil. Saya angkat anak istri saya pindah ke aspal. Yang semua yang datang menolong saya pada waktu itu bukan tolong angkat mobil kamu. Saya cuma tengok ke langit, Allahu Akbar. Untunglah bukan jatuh di daerah kafir. Kalau jatuh di daerah kafir, ah ini dia. Hah? Pucuk dicinta pulang pun tiba. Sudah lama kami membunuh kamu, sekarang tidak pernah ketemu, sekarang ketemu, habis kau. Alhamdulillah, angkat mobilnya, kami berdakwah. Kebetulan ini saya naik pesawat karena jadwal yang terlalu mepet. Besok saya pulang ke Jakarta, singgah di Padang, berkeliling berdakwah, kemudian pertengahan Maret berangkat ke Solo, Jawa Tengah. Tujuannya berdakwah, menceritakan tentang kebesaran, kemuliaan yang melekat pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sudah banyak acara yang kita lewati tadi. Saya dari bawah situ duduk mendengar banyak sekali nasihat-nasihat yang sudah disampaikan di dalam tari-tarian budaya adat masyarakat Aceh. Saya juga dari subuh istirahat Pak Wakil Bupati, dijemput tadi sore jam 4 tiba di bandara dan langsung menuju ke sini, dibawa ke tempat acara. Memang agak waktu juga ini saya akan berangkat jam 6 pagi menuju transit ke Medan, langsung ke Jakarta dan kemudian besoknya ke Padang. Jadi saya kira ini adalah yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting adalah jagalah ukhuwah Islamiyah, kita tetap bersatu, dan jangan lupa 2019 kita tetap menjaga kondusivitas negara kita ini. Pilihan kita ialah satu kali saja Allah berikan kesempatan untuk kita mencari pemimpin yang amanah bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Kiai, kita berpisah dari tempat ini, kita bermunajat kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuzidu bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Subhanaka la nusanna 'alaika anta kama asnaita li nafsika wa lakal hamdu hatta tardha. Allahumma habib ilayna al-iman وزني في قلوبنا وقري إلينا الكفر والفسوق والإسنى واتألنا من الراسلين. اللهم توفنا مسلمنا والهمنا بالصالحين أي حسين ولا مفترين. اللهم اتألنا مفرحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأدنب علينا من مال وأسبق علينا من فضلك واتألنا من إبادك الصالحين. Ya Allah, Ya Rabbu. Pada malam ini Allah, kami berkumpul di terminal di lapangan terbuka ini untuk memuliakan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah, beserta panitia dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pidi, Provinsi Langkau Aceh Darussalam. Kami menyimak sebagian daripada lantunan ayat suci Al-Quran dan kemudian budaya-budaya adat yang bernapaskan kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, biarlah kami senantiasa mengikuti jejak teladan sikap, akhlak dan moral yang melekat dalam diri beliau. Negara ini kami berdoa ya Allah agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terutama secara khusus ya Allah masyarakat Nanggro Aceh Darussalam Kabupaten Pidi. Berkahilah kami semua ya Allah dalam pelaksanaan Maulud Nabi ini, agar senantiasa kami senantiasa ada dalam lindungan, ampunan dan keselamatan daripada-Mu. Ya Allah, lindungilah kami akan melewati malam dalam peristirahatan kami, agar Engkau membangunkan kami pada esok hari untuk kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami masing-masing. Para panitia, pemerintah kabupaten yang telah hadir, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim dan semua komponen masyarakat yang ada, kami hanya berserah diri kepada-Mu ya Allah. Di tahun depan kami akan menghadapi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ciptakanlah keadaan yang kondusif bagi bangsa kami ini ya Allah, khususnya masyarakat Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jauhkan kami dari pemimpin yang munafik, pendusta, hanya menjadikan hal-hal yang tidak benar di masyarakat. Angkatlah pemimpin yang betul-betul menjaga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang telah terbeterai dalam kehidupan dan jiwa kami, tidak hanya kami jadikan sebagai alat kekuatan politik, tetapi akan kami jadikan sebagai pedoman hidup yang dipandu seluruhnya di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Negara kami adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Ya Allah, lindungi agamamu. Bimbing kami semua agar kami sadar kami akan membela agamamu dan tidak bermunafik terhadap agamamu ya Allah. Orang-orang yang telah menjual akidah, bahkan yang telah murtad dari agamamu ya Allah, jagalah anak keturunan kami ya Allah. Kami hanya takut kepada-Mu, kami hanya menghormati Nabi-Mu yang telah mengajarkan kami tentang jalan kebenaran dan terang benderang ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkanlah beliau di tempat yang Engkau janjikan yang paling mulia ya Allah, para sahabat dan semua umat dari akhir zaman ini. Allahumma habib ilaina al-iman wa zalli fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyana wa ta'alla min al-rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisulli kaila husayya wa al-maktulin. Allahumma ta'alla mufihim. Allahumma ta'akfala qulubina bijikrika wa atmin alayna ni'mat wa asbik alayna min fadlik wa ta'alla min ibadika salihin. Rabbana taqobal nila inaka anta sami'un alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illallah wa allahu fayatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.